ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون جماعة صلاة المغرب rahimani wa rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya kita manjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Dan sebagai wujud, sebagai bukti dari syukur tersebut, hendaknya kita menyalurkan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Naam, alhamdulillah pada kesempatan petang hari ini pula Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, memberikan kesehatan kepada kita untuk duduk bermajlis. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai majlis yang bermanfaat, sebagai majlis yang diberkahi dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan kita sampai kepada hadis yang ke-38 dari kitab Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarh Jawami'il Akhbar, yang hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana dalam hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau menjelaskan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati wa an bai'il gharar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli al-hasah, ya, jual beli dengan kerikil, dan penjelasannya telah berlalu bersama kita. Dan beliau juga melarang dari jual beli gharar, ya, jual beli yang di dalamnya ada unsur ketidakjelasan, ada unsur tipu menipu, nah, kebohongan yang ada dalam jual beli tersebut. 6. Dan penulis Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala pada pertemuan lalu telah kita baca, ya, beliau menyebutkan agar di dalam transaksi, di dalam berjual beli, selamat dari perkara gharar ini, para ulama mensyaratkan di antaranya adalah al-ilmu bil mabii wal ilmi bis tsamani. Disyaratkan agar terbebas dari gharar ini adalah diketahui dengan jelas barang yang ditransaksikan, ya, barang yang mau diperjualbelikan itu mana, wujudnya apa, barang atau jasa, bisa diserah terimakan tidak. Kemudian yang kedua, ilmu tentang atau pengetahuan tentang harga barang ini, ya, jelas, harganya juga jelas. 6. Demikian pula para ulama mensyaratkan, kata beliau, bahwasanya orang yang berakad, ya, baik penjual maupun pembeli, ini adalah orang yang boleh bertindak, ya, orang yang boleh bertindak, jaizut tasarruf, ya, boleh untuk mengambil keputusan, yakni seorang yang baligh, seorang yang berakal, bukan gila, dan rasyid, orang yang menimbang, yang bisa menimbang. 6. Maslahat dan mafsadat. 6. Ya, diperkecualikan mungkin jual beli yang dianggap sepele di kalangan manusia, ya, secara uruf manusia dianggap sepele. 6. Demikian pula mereka mensyaratkan al-ilmu bil ajal, ya, diketahui tempo apabila jual beli tersebut tidak kontan, ya, ini juga disyaratkan. 6. Karena tidak diketahuinya tempo ini akan menjadikan akad tersebut sebagai gharar. 6. Sebagaimana beliau katakan di sini, wa kadzalika ishtaratu al-ilma bil ajal, dan demikian pula mereka para ulama, mereka mensyaratkan al-ilm bil ajal, diketahuinya tempo, idza kana tsamanu aw ba'dahu aw al-mabi'a aw al-mabi'u fi salami muajjalan, ya, harus diketahui temponya kalau harga atau sisa harganya, misalnya diberikan uang muka sisanya dibayar secara tempo, atau dalam jual beli sistem salam, yakni mendahulukan harganya dan barangnya yang belakang, ya, uangnya dibayar kontan di depan, barangnya nanti belakang, ya, kalau yang tadi barangnya di depan, uangnya belakang, ini harus diketahui waktunya kapan, ya, waktunya kapan, ya, demikian pula kalau uangnya di depan cash, barangnya mau diserahkan, ini juga kapan, sehingga jangan sampai sudah ini saya serahkan, ya, misalnya 30 juta untuk membuat ini, sudah besok. Nah, besok nggak jelas, sebulan, dua bulan, tiga bulan tidak jelas, ini juga termasuk horor yang seperti ini. Tetapi hendaknya ditentukan, ya, lo besoknya kapan, ya, tanggal sekian. Nah, kalau tanggal sekian ternyata ada kendala, ada kesulitan, ya, maka hendaklah seorang yang dia enam memiliki hak atasnya, sudah, kalau gitu saya beri kemudahan mungkin satu tempo, apa, satu pekan lagi. 6, ya, ini kita berikan kemudahan bagi saudara kita yang kesulitan, ya, yang kesulitan. 6. Li'anna jahalatal ajal tasirul aqdu ghararan, karena sesungguhnya tidak diketahui temponya ini menyebabkan akad tersebut menjadi akad yang ghorr, ya, akad yang mengandung ghorr. 6. Wa kama yadkhulu fi an-nahyi an bai'il gharar al-gharar alladhi yattafiqani 'alayhi fa min babil aula an yadkhula fihi at-taghrir wa at-tadlis ahaduhuma 'ala al-akhar shay'in min umuril mu'amalah min ma'qudin bihi aw 'alayhi aw shay'in min sifatihi. 6. Sebagaimana masuk di dalam larangan dari jual beli gharar ini adalah gharar yang disepakati oleh keduanya, ya. Keduanya sama-sama mengetahui bahwasanya unsur ini mengandung gharar, seperti yang disebutkan tadi, dicontohkan tadi. Misalnya jual beli dengan mengakhirkan pembayaran, tetapi tidak jelas kapan mau di, ya sudah pokoknya nanti lah, ya sudah nanti, enggak jelas. 6. Maka lebih-lebih lagi yang seperti ini sudah termasuk ghoror, padahal sama-sama ridho, ya, nanti bayar belakangan, ya, ya, kapan, ya, sudah, sama-sama ridho, tapi nggak jelas, sama-sama nggak jelas, ini aja tidak boleh. Famin babil aula an yadkhula fi at-taghrir, lebih-lebih kalau sengaja ada pembohongan, ya, atau penggelapan dari salah satunya kepada yang lainnya, ya, yang satu misalnya pembeli tidak tahu, yang penjualnya ini sengaja, oh, mumpung dia tidak tahu sudah, saya bohongi dia. Nah, ini lebih parah lagi, lebih berat lagi larangannya. 6. Sesuatu dari perkara-perkara muamalah, baik yang berkaitan dengan ma'qudun bihi, ya, yakni berkaitan dengan akadnya, atau berkaitan dengan ma'qudun alaihi, yakni barang yang dimuamalahkan tersebut, atau berkaitan dengan sesuatu dari sifat-sifatnya, ini juga terlarang, ya. Ini terlarang. Sehingga kalau misalnya kita berjual beli, ya, secara tidak kontan, maka ditulis ini kapan dibayar, seminggu. Walaupun nanti seminggu belum mampu, ya sudah, afwan, ini belum mampu, sudah, nanti minggu depan, ya. Diberikan udzur, tetapi paling tidak tetap disebutkan waktunya. Satu bulan. Ya, ketika satu bulan tidak mampu, sampaikan udzurnya, afwan, ternyata kemarin saya sudah mau bayar, ternyata anak sakit, jadi saya pakai beli obat dan lain-lain. Ya. Tapi yang termasuk goror kalau tidak ditetapkan waktunya, ya, tidak ditetapkan waktunya, walaupun keduanya bersepakat. 6. Kemudian wal ghisu kulluhu dakhilun fi taghrir. Dan kebohongan semuanya masuk ke dalam at-taghrir, ya, dalam, ya, kedustaan di dalam jual beli tersebut. Wa afradul ghisyi wa tafasiluhu la yumkin dhabtuhu. Adapun masing-masing bentuk kebohongan dan perinciannya, ini tidak mungkin ditetapkan, karena kebohongan ini sangat banyak sekali macamnya, ya. Bahkan ada kebohongan yang tidak diketahui oleh generasi sebelumnya, ternyata muncul, ya, modus yang baru, kebohongan yang baru yang tidak dikenal sebelumnya. Jadi tidak mungkin diperincikan, oh, kebohongan adalah contohnya ini. Nah, karena sangat banyak sekali. Bahkan semakin pintar orang, semakin pintar membuat kebohongan, ya. Jadi kalau yang menghitung kebohongan orang yang tidak pintar, ya, terbatas. 6. Wa hiya ma'rufatun bainan nas. Tetapi semua itu walaupun tidak bisa diperinci, ini diketahui, ya, dikenal oleh manusia, oh, ini kebohongan. Walaupun sebelumnya tidak ada model seperti ini. Ya, ini adalah kebohongan. Wa hasilul bai'i yarji'u ilal ma'dum. Dan hasil dari jual beli tersebut ujung-ujungnya adalah tidak didapatkan apa-apa, tidak didapatkan manfaat. Ya. Ini hasil dari jual beli yang mengandung gharar. Ka habalil habalah. Sebagaimana contoh adalah habalil habalah. Ini adalah salah satu bentuk transaksi yang ada di zaman jahiliyah dahulu. Bagaimana transaksi habalil habalah itu? Yakni seorang menjual 6 cucu yang masih ada di perut binatang ini, misalnya unta. Ya, unta sudah mengandung. Nanti anak dari unta yang dikandung ini, ya, saya jual bar kamu 5 juta. Yang seandainya kalau sudah lahir mungkin harganya 15 juta. Karena ini dia masih nunggu cucunya, nanti sudah 5 juta saja. Karena saya butuh uang sekarang ini, ya. Jadi bukan anak yang mau lahir, anak dari anak yang mau lahir. Ini habalil habalah. Ya. Dan ini ada di zaman jahiliyah. 6. Demikian pula wasinin. Ya, sinin ini adalah menjual buah-buahan atau hasil pertanian yang belum muncul buahnya selama 1 tahun atau beberapa tahun. Ini saya punya cengkeh, saya jual hasilnya 1 tahun buat kamu atau 2 tahun. Ya, saya butuh uang cepat ini. Ya. 1 tahun 5 juta. Jadi kalau kamu mau beli 2 tahun 10 juta. Padahal ternyata kalau tidak ada panen, bayangkan, rugi. Kalau ternyata pas panen besar-besaran, menyesal, ya, penjualnya menyesal. Ini ada termasuk ghoror juga, ya, dan ini diistilahkan dengan as-sinin, yakni menjual buah yang belum muncul, belum nampak. 6. Ya, dijual setahun atau beberapa tahun. Jangankan yang belum muncul, yang sudah muncul tetapi belum nampak, ya, kepastian kebaikannya, masih istilahnya apa? Masih kuncup, ini sudah bakal buah ini. Ini juga belum boleh dijual, ya. Masih ada kemungkinan nanti dia akan rusak, ya, sebelum matang, ya, sebelum tua. 6. Au bayul ma'juzi anhu, atau menjual sesuatu yang tidak mampu untuk dikuasai, ya, sebagaimana, oh, saya punya burung yang indah tetapi dia sedang lepas, ya. Karena saya lepas, saya jual 10% saja, ya. Ini juga tidak boleh. Al-abik wa nahwi, demikian pula budak yang lari. Saya jual budak saya karena dia lari, saya jual murah buat kamu. Au bayul majhulil mutlaq fi dzatihi au jinsihi au sifatihi, atau menjual sesuatu yang memang tidak jelas baik cara zatnya ataupun jenisnya atau sifatnya. Naam, ya, sampai di sini penjelasan beliau tentang hadis Rasulullah SAW yang beliau melarang jual beli hasa, ya, dengan kerikil, atau jual beli gharar. Naam. Dan perkara yang penting untuk kita ketahui sebagaimana kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya, yakni adalah berkaitan dengan jual beli yang terlarang secara umum, ya. Yang di sini dalam hadis ini beliau sebutkan jual beli hasa dan jual beli gharar. Naam. Dan di sana ada jual beli yang lainnya yang dilarang di dalam agama ini. Al-buyu al-manhiu anhu, ya, kita ambilkan dari fiqh muyasar, ya, al-fiqhul muyasar fi dha'il kitab wa sunnah. Naha syari' al-hakim an ba'd al-buyu'i idza tarattaba 'alayhi tadyi'u lima huwa aham. Allah Subhanahu wa taala, sang pembuat syariat yang maha bijaksana, Allah Subhanahu wa taala melarang dari berbagai jual beli yang mana jual beli tersebut mengakibatkan penyia-nyiaan sesuatu yang lebih penting darinya, ya. Jual beli yang bukan malah mendapatkan manfaat tetapi malah mendapatkan kesia-siaan, bahkan menyia-nyiakan sesuatu yang lebih penting. Contohnya ka'an tushghila an ada'i ibadatin wajibatin, seperti menyibukkan dari menunaikan ibadah yang wajib. Ini dilarang di dalam agama, ya, jual beli sampai kemudian meninggalkan sholat, ya. Jual beli pada asalnya boleh, tetapi kalau sampai meninggalkan sholat menjadi terlarang. Aw yatarattabu alaihi idrarul akhirin, atau mengakibatkan dari jual beli tersebut kemadaratan bagi orang lain, ya, memadaratkan bagi orang lain. Wa min hadhil buyu'i almanhi anhu anha, dan diantara jual beli yang dilarang darinya adalah, yang pertama adalah al-bai'u was-sira'u ba'dal adhani tsani yaumal jumu'ah. Jual beli setelah azan kedua pada hari Jumat. Ya. Yakni azan ketika khatib sudah naik di atas mimbar. Naam. Maka haram jual beli ketika itu. La yasihul bai'u wala syira'u mimman yalzimu salatul jum'ati ba'dal adzani tsani. Tidak sah jual beli bagi orang yang dia memiliki kewajiban untuk salat Jumat, ya. Berarti kalau wanita dia misalnya berjual beli di rumahnya ketika, ya, khatib sudah berkhutbah, maka ini tidak termasuk larangannya. Tetapi kalau laki-laki, naam, yang dia memiliki kewajiban untuk menghadiri sholat Jumat kemudian jual beli setelah khutib naik di atas mimbar, maka ini adalah haram, dilarang. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-9, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, jika diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian menuju zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah jual beli. Faqad nahallahu taala 'anil bai'i fi hadzal waqt. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala melarang jual beli pada waktu ini. Wa nahyu yaqtadi tahrima wa 'adama sihhatil bai'. Dan larangan ini mengandung konsekuensi at-tahrim, ya. Larangan Allah Subhanahu wa taala mengandung konsekuensi diharamkannya perkara tersebut dan tidak adanya keabsahan jual beli tersebut. Jual belinya tidak sah, ya. Dia berdosa dan jual belinya juga tidak sah. Ini yang pertama, jual beli setelah azan yang kedua, ya. Loh, terus azan pertama kapan? Naam, ya. Sebagaimana pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ketika kaum muslimin semakin banyak, diadakan azan dua kali, azan yang pertama yakni mengingatkan kaum muslimin ketika mereka masih berada di pasar di kesibukannya, ya, bahwasanya hari ini hari Jumat, untuk segera, ya, menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala menunaikan salat Jumat. Ini azan yang pertama, ya. Jadi kalau disebutkan azan yang kedua, maka azan yang kedua adalah ketika khatib sudah berada di atas mimbar. Naam. Dan ini termasuk sunnah dari Khulafaur Rasyidin yang tidak boleh kemudian dihukumi sebagai bid'ah. Rasulullah tidak melakukan berarti bid'ah. Tidak demikian, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil Khulafaur Rasyidin." Wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Ya, dan pembahasan dalam masalah ini ada pada tempatnya tersendiri. Kemudian yang kedua, jual beli yang dilarang adalah bai'ul asya'i liman yasta'inu biha 'ala ma'siyatillah. Menjual sesuatu kepada orang yang dia akan memanfaatkannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Aw yastakhdimuha fil muharramat, atau dia akan memanfaatkannya di dalam perkara yang haram. Fala yasihu bai'ul 'asiri liman yattakhidhuhu khamran, maka tidak sah menjual asir, ya, yakni sari buah atau sirup atau jus, ya, dari buah yang sudah dilembutkan, dihaluskan, dicarikan, yakni tidak sah menjual asir itu tadi kepada orang yang mau membuatnya sebagai khamar. Waduh, saya ini mau buat khamar, saya beli jus kamu, ya. Nah, yang seperti ini tidak boleh kita jual kepada orang tersebut. Kenapa? Karena jelas mau dipakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau dipakai untuk membuat khamar. Walal awani liman yashrabu bil khamar. Demikian pula menjual wadah-wadah yang mau dipakai untuk minum khamar. Naam, ya. Menjual gelas. Naam. Yang mau beli ini, aduh, saya punya khamar banyak tapi enggak punya gelas, saya beli, saya mau minum khamar. Ini juga tidak boleh. Karena jelas, ya, walaupun hukum asalnya menjual gelas, menjual sirup, pada asalnya boleh, tetapi kalau pemanfaatannya jelas tidak ada kemungkinan yang lainnya, ya, jelas mau dipakai kepada yang haram, maka tidak boleh dia menjual kepada orang yang mau memanfaatkannya untuk perkara yang haram itu tadi. Demikian pula wala bai'u silahi fi waqtil fitnati bainal muslimin. Demikian pula tidak boleh menjual senjata ketika terjadi fitnah, ketika terjadi perselisihan, peperangan di antara kaum muslimin. Ya, ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena mesti senjata ini akan dipakai untuk berperang sama kaum muslimin. 6. Qala ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Bertolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Ini yang kedua, ya. Jadi pada asalnya tidak mengapa, tetapi ketika barang itu kita tahu pasti akan dipakai untuk perkara yang haram atau yang maksiat, maka kita tidak menjualnya, ya, kita tidak melakukan transaksi karena kita tahu akan dipakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah bai'ul muslim 'ala bai'i akhih. Transaksi muslim di atas transaksi saudaranya. Ya, saudaranya sedang bertransaksi jual beli, kita kemudian nimbrung, ya. Mitsaluhu an yaqula liman ishtara syai'an bi asharatin ana 'abduka mithlahu bi arkhasi minhu. Misalnya adalah dengan seorang mengatakan kepada orang yang membeli sesuatu dengan harga 10, ya. 10 real kalau di sana misalnya, atau di sini 10.000, atau ini sekedar contoh. 6. Kemudian dia mengatakan, ya, aku akan menjual kepadamu dengan yang lebih murah dari itu. Barangnya sama tapi saya bisa jual lebih murah, ya. Ada saudara kita menjual, ya, suatu barang harganya 10. Saya bisa jual, saya punya barang persis seperti itu, harganya lebih murah, ya, kalau mau beli di saya. Ini tidak boleh, ya. Ini termasuk transaksi di atas transaksi saudaranya. Atau abi uka ahsana minhu binas tisalan, aku punya barang yang lebih bagus dari itu, harganya sama. Ini juga tidak boleh. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Janganlah seorang itu menjual di atas jual beli saudaranya. Janganlah salah seorang di antara kalian naam berjual beli di atas jual beli saudaranya. Naam. Saudaranya belum selesai, iya atau tidak kita sudah datang. Ya. Ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan sakit hatinya orang yang menjual yang pertama tadi. Loh, ini dia mau beli barang saya, tiba-tiba dia datang merusak. Ya. Datang merusak jual beli saya. Ini menyebabkan permusuhan dan kebencian. Naam. Demikian pula asyirahu ala syirah, ya, membeli di atas pembelian saudaranya. Misaluhu, contohnya adalah an yaqula liman ba'a syai'an ifyah al-bai'a wa ana ashtarihi minka biaktar. Seperti dengan seorang mengatakan kepada saudaranya, ya, kepada seorang yang membeli sesuatu, sudah batalkan jual belimu, ya, batalkan jual belimu, aku akan membeli dari kamu dengan harga yang lebih banyak darinya. Ya. Seorang punya barang dijual kepada si A 10 ribu. Datang si B, sudah batalkan, saya mau beli 12 ribu. Ya. Ya, kalau yang tadi menjual, kalau sekarang yang membeli. Ya. Membeli dari pembelian saudaranya. Bada'an ittafaqa al-bai' wal-mushtari ala tsaman. Setelah ya, penjual dan pembeli tadi sepakat terhadap suatu harga. Wa hadhihi suratu dakhilatun fin nahyi al-warid fil hadis sabiq. Dan bentuk yang seperti ini ya, masuk ke dalam larangan yang ada di dalam hadis sebelumnya, ya. Rasulullah melarang la yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan seorang itu menjual ya, di atas penjualan saudaranya, maka termasuk ke dalam hadis itu pula orang membeli di atas pembelian saudaranya. Kemudian berikutnya, jual beli yang dilarang adalah bai'ul aynah. Bai'ul aynah. Apa itu bai'ul aynah? Wa suratuhu, dan bentuknya, bentuk bai'ul aynah itu adalah an yabi'a syahsun sil'atan li akharin bi tsamanin ma'lumin ila ajalin. Tsumma yashtariha minhu al-bai'u bi tsamanin hadirin aqal. Wa fi nihayatil ajal yadfa'ul mushtari ats-tsaman al-awwal. Bagaimana jual beli inah itu? Jual beli inah itu adalah seorang menjual barang kepada orang lain dengan harga yang diketahui secara tempo. Ya. Misalnya saya menjual barang saya, harganya 1 juta, nanti dibayar selama setahun. Ya. Selama, atau 1.200.000. Nanti dicicil selama setahun. Jadi tiap bulan tanggungannya adalah 1 juta. Ya. 6. Kemudian yang menjual itu tadi membelinya kembali dengan cash. Ya. Dengan harga yang lebih murah dari tadi. Ya. Ini barang saya jual 1.200.000 kepada kamu secara kredit selama 1 tahun. Jadi tiap bulan kamu nyicil 1 juta. Ya. Nah, nah, barang yang dijual ini tadi dibeli kembali oleh sang penjual. Sudah, ini barang sudah jadi milik kamu. Kamu punya utang ya 1.200.000, kamu cicil selama setahun. Sekarang saya beli cash 800.000 ya, atau 1 juta. Ya, menjadi barang saya kasih 8, saya kasih 1 juta. Ya. Jadi sang pembeli dia tidak bawa pulang barang. Tetapi sang pembeli dia bawa pulang uang 1 juta. Dan dia harus menyicil kepada sang penjual berapa? 1.200.000. Ini adalah bai'ul aynah. Ya. Bai'ul aynah. Naam, ya, yang pada kesimpulannya sang pembeli dia harus membayar harga yang awal, ya, harga yang 1.200.000 tadi. Naam. Dicontohkan kan yabi'al ardhan, kan yabi'a ardhan bi 50.000 yadfa'uha ba'da sana. Tsumma yashtariha al-bai' minhu bi 40.000 naqdan. Seperti ya, seorang menjual tanah dengan harga 50.000 rial ya, yang akan dibayarkan selama 1 tahun ya, ada yang dibayar selama 1 tahun. Tsumma yashtariha al-bai' minhu bi 40 alfan naqdan. Kemudian sang penjual ini tadi membelinya kembali secara kontan dengan harga 40.000. Ya. 40.000 secara kontan. Wa yabqa fi dhimatil kham fi dhimati al-khamsuna alfan yadfa'u al-mushtari ala ra's as-sana. Sehingga tersisa tanggungan sang pembeli 50.000 yang harus dia serahkan di akhir tahun. Ya. Wa sumiyat aynatan li'anna al-mushtari ya'khudhu makana sil'ati aynan, aynak dan hadiran, ya. Dan dinamakan aynah. Kenapa? Karena sang pembeli dia mengambil pengganti dari barang itu secara tunai, ya. Secara aynan, secara naqdan, hadiran, secara tunai, sehingga dinamakan bai'ul aynah, ya. Jual beli bukan bawa pulang barangnya, tetapi malah bawa uang, ya. Bawa uang secara tunai. Wa harrima hadzal bai'u li'annahu hilah yatawasalu biha ila riba. Dan diharamkan jual beli seperti ini, kenapa? Karena ini adalah hilah atau tipu muslihat yang untuk mengantarkan kepada riba, ya. Jadi seolah-olah jual beli, padahal intinya apa? Riba. Bentuknya jual beli, padahal intinya hakikatnya adalah riba. Fan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tabayya'tum bil 'aynati wa akhadtum adnab al baqar wa raditum biz zar'i wa taraktum al jihad sallatallahu alaikum dhullan la yarfa'uhu, dan dalam riwayat la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza tabayya'tum bil 'aynah, jika kalian telah berjual beli dengan cara 'aynah, ya. Dan ini adalah contoh dari riba, yakni secara umum kalau kalian sudah berjual beli secara riba. Wa khattum adnabal baqar, dan kalian memegangi ekor-ekor sapi, kalian ridha dengan peternakan kalian sehingga melalaikan dari kewajiban atau perkara-perkara yang lebih penting. Wa raditum bizar'i, demikian pula kalian lalai dengan perkebunan atau pertanian kalian. Wa taraktumul jihad, sehingga kalian meninggalkan jihad. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kehinaan kepada kalian, dan Allah tidak akan mencabut kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Naam, ini jual beli secara ainah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga merupakan pertanda kehinaan suatu umat, ya, ketika mereka bermuamalah dengan cara riba, maka ini menunjukkan kehinaan, ya. Kehinaan suatu umat, dan dia tidak akan mulia kembali sampai dia meninggalkan riba tersebut, kembali kepada agama, istiqomah di atas agama. Naam, ini bentuk yang dilarang, ya. Yang kelima adalah bai'ul aynah. Kemudian yang keenam yang dilarang pula adalah bai'ul mabi' qabla qabdihi, menjual barang sebelum dia menguasainya. Bagaimana ini? Misaluhu an yashtariya sil'atan min syahsin thumma yabi'uha qabla an yaqbidaha wa yahuzaha. Yakni seorang membeli suatu barang, ya. Kemudian dia menjualnya kepada orang lain sebelum barang itu berada di rumahnya, ya. Atau di tokonya, atau tempat yang memang dia menguasainya. Naam, ini tidak diperbolehkan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ibta'a ta'aman fala yabi'uhu hatta yaqbidahu. Barang siapa yang membeli makanan, maka janganlah dia menjualnya sampai dia menguasainya, sampai dia memegangnya. 6. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wan Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Zaid bin Thabit, semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tuba'a sil'u haitsu tubta' hatta yahuzaha at-tajiru ila rihalihim. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang barang dijual, barang jualan itu untuk dijual sampai ya, barang yang dikulak itu untuk dijual sampai sang pedagang itu dia menguasainya di rumah-rumah mereka. 6. Fala yajuzu liman ishtara syai'an an yabi'ahu hatta yaqbidahu qabdan taman. Maka tidak boleh bagi siapa saja yang membeli sesuatu untuk kemudian dia menjualnya sampai dia menguasai dengan penguasaan yang sempurna, ya. Sehingga kalau seorang 6 menjual barang, ya, bukan miliknya dari toko lain, sudah tolong antar ini ke si A, ya. Dia yang membayar dengan harga partai, kemudian dia mendapatkan keuntungan dengan harga eceran dari pembelinya. Maka yang demikian ini termasuk seperti ini, ya. Barang yang dia beli belum sampai ke rumahnya sudah langsung diantar ke tempat yang lain. Ini termasuk yang dilarang, ya. Ini termasuk yang dilarang. 6. Kecuali dia adalah bagian atau pegawai dari toko tersebut, ya. Memang dia tidak harus menguasai di rumahnya. Kenapa? Dia cuma pegawai, ya. Pegawai mencari pasaran, kalau dapat nah, dikirim barangnya, ya. Karena dia bagian dari pemilik barang, ya, yang menguasai barang tersebut di gudangnya atau di tokonya. 6. Kemudian yang ketujuh adalah yang dilarang pula adalah bai'u thimari qabla budwi salahiha. Menjual buah sebelum nampak kebaikannya. Ya. La yajuzu bai'u thamarati qabla an yabdu salahuha. Tidak boleh menjual buah-buahan sebelum nampak 6 kebaikannya. Yakni buah-buahan yang memang kalau ketika masih muda tidak bisa dimanfaatkan. Tapi kalau memang yang masih muda ini bisa dimanfaatkan, ini tidak termasuk. Karena memang orang butuh, misalnya jagung muda, ya. Memang mereka butuh untuk sayur, untuk ini dan itu. 6. Atau kelapa muda. Nah ini boleh. 6. Tetapi kalau misalnya buah yang dia masih muda tidak bisa dimanfaatkan. 6. Tapi karena ingin dapat murah atau sang penjual karena dia ingin terdesak membutuhkan uang, sudah dia jual walaupun masih belum siap panen. Seperti misalnya padi, ya. Padi kalau masih muda belum bisa dimanfaatkan, maka yang seperti ini tidak boleh dijual, ya, tidak boleh dijual. Khaufan min talafiha aw huduthi aibin biha qabla akhdhiha. Karena dikhawatirkan akan ditimpa dengan kerusakan atau akan terjadi aib sebelum barang tersebut diambil, ya, sebagaimana misalnya mangga, ya. Mangga muda paling yang butuh orang ngidam. Orang ngidam berapa banyaknya, ya. Nah, mangga satu kebun misalnya masih pada, ya, masih kecil-kecil, 6, ya. Kemudian dijual dengan ditebas, sudah ini satu pohon ini pokoknya 1 juta, ya. Padahal seandainya kalau nanti buah itu menjadi masak-masak semua mungkin bisa dijual 4-5 juta, ya, tetapi karena masih kecil sudah satu pohon 1 juta. Karena memang tidak jelas yang seperti ini yang dilarang, ya. 6. Fa Anas radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Anas semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aita in mana Allahu thamarata bima yakhudhu ahadukum malakhi. Bagaimana menurut engkau jika Allah Subhanahu wa taala menghalangi buah tersebut? Maka dengan apa salah seorang di antara kalian mengambil harta saudaranya, ya. Jadi seperti misalnya buah mangga ini tadi, masih kecil-kecil, ya. Kelihatan buahnya banyak. Sudah ini satu pohon saya jual, ya, karena banyak 2 juta buat kamu. Ya sudah, terima. Ternyata besoknya mungkin ada panas, ada hujan panas hujan tiba-tiba rontok semua, tidak tersisa satupun. Ya. Bagaimana menurut kalian kalau ternyata Allah melakukan yang demikian terhadap buah yang terlanjur dijual? Bima yakhudhu ahadukum mal akhih? Dengan apa, ya, saudaranya mengambil harta saudaranya? Apa yang dia akan perjanjikan? Kamu mendapatkan keuntungan ini kamu dengan apa? Kamu mengambil uang saudaramu padahal saudaramu tidak mendapatkan apa-apa. Buah yang kamu jual rusak semua. Nah, sehingga ini adalah keindahan syariat, sehingga dilarang seorang menjual barang yang belum jelas kebaikannya, belum jelas kemanfaatannya, ya, belum jelas akhirnya. Wan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai' thimari hatta yabdua salahuha. Naam, naha al-bai' wal mubta'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari menjual buah sampai nampak kebaikannya, ya. Sampai nampak bahwasanya barang atau buah tersebut benar-benar bisa dimanfaatkan, bisa dinikmati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang baik yang menjual maupun yang membeli. Ya, tidak cuma yang menjual yang dilarang, tetapi yang membeli juga dilarang. Wa yu'rafu buduwis wa yu'rafu buduw salahiha bihma bih mirari thimari an-nakhili aw al-isfirariha wa fil 'inabi an yaswadda. Dan diketahui kebagusan buah tersebut adalah dengan memerahnya buah pada kurma atau mulai menguningnya, sudah berubah warna, ya. Dari hijau, kalau masih muda dia hijau, kalau sudah berubah kuning atau mulai memerah, maka ini adalah nampak, ya. Yang seperti ini boleh dijual, tapi kalau masih hijau, masih kecil-kecil, tidak diperbolehkan. Demikian pula anggur, kalau sudah mulai menghitam, ya, anggur hitam, atau sudah mulai terasa manisnya, ya, tabdu al-halawatu fihi, sudah mulai terasa manisnya, ini sudah bisa dijual. Wa fil hubbi an yaibasa wa yastadda, dan pada biji-bijian kalau sudah mulai mengering dan sudah mulai mengeras. Naam. Wa nahu dzalika fi baqiyati tsimar, dan seperti itu pula, ya, pada masing-masing buah, ya, tergantung dari jenis buahnya. Naam. Kemudian yang berikutnya adalah yang dilarang adalah an najash. Apa itu? Wa huwa an yazida syakhsun fi tsamani silati al-ma'rudati lil bai'. Wala yuridu sirauha siraha, yakni dengan seorang menaikkan harga barang yang ditampilkan untuk dijual tetapi dia tidak berkeinginan untuk membelinya. Wa innama liyughirra ghairahu biha, dilakukan semata-mata untuk mengelabuhi yang lainnya, ya. Wa yuraghibuha fiha wa yarfa'u syaraha, dan untuk mendorong yang lain supaya tertarik membeli, ya, dan mengangkat harganya. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anin najash, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli najash ini, ya. Yakni bisa jadi najash itu adalah dari partner sang penjual, sudah nanti kamu pura-pura menawar, ya, supaya orang yang lain tahu harganya tinggi, ya, padahal harganya sebenarnya tidak semahal itu, ya. Ini dalam rangka untuk menipu, ini adalah an-najash yang dilarang di dalam syariat. Nah, ini beberapa bentuk, ya, jual beli yang dilarang, dan termasuk satu masalah yang perlu untuk kita sebutkan di sini adalah al-iqalah fil bai', ya. Al-iqalah fil bai', apa itu al-iqalah? Yakni raf'ul aqdi alladhi waqa bainal muta'aqidaini wa fashihi biridahuma. Yakni meninjau kembali akad yang telah terjadi antara kedua orang yang berakad dan membatalkan dengan keridhaan dari dua belinya, ya, Pak, dari kedua belah pihak, ya. Penjual dan pembeli sudah jual beli selesai. Saya jual barang ini dengan harga riset, saya beli, selesai. Nah, kemudian karena ada satu dan lain hal, ya, entah dari pembeli atau dari penjual, maaf ini saya batalkan gimana? Oh, sudah enggak apa-apa kalau gitu, kalau memang kamu memang belum gak jadi menjual karena ada alasan yang lebih mendesak, gak apa-apa. Atau yang membeli, kalau kamu gak jadi membeli, ya sudah gak apa-apa, ya. Yang penting berdasarkan keridhaan kedua belah pihak, ya, ini namanya iqalah. Wa tahsuru bi sababi nadami ahadil aqidaini alal aqdi, ya. Yang ini terjadi karena sebab penyesalan salah satu dari dua orang yang berakad tadi atas akad tersebut. 6. Wa idza bayyana lil mushtari annahu laysa muhtajan lisil'ati, ya. Atau 6, sang pembeli setelah jual beli dia ternyata terlanjur, padahal saya ternyata enggak butuh barang ini, ya. Aw lam yastati daf'a tsamaniha, atau ternyata dia tidak mampu 6 menyelesaikan sisa tanggungan. Seperti misalnya dia jual beli secara cicil, ya, ini rumah ini saya beli 100 juta, ya. Baru membayar 2 bulan, saya punya kebun kebanjiran, ya. Jadi semua ini kayaknya enggak bisa bayar ini, ya. Atau saya punya ruko terbakar dan lain-lain, ya. Sehingga enggak mungkin bayar, sudah. Dilakukan iqalah, yang penting ada keriduan dari keduanya. 6. Fa yarji'u kullun min al-ba'i wal mushtari bima kana lahu min ghairi ziyadatin wal naqsin. Maka masing-masing mengembalikan, ya, sang pembeli mengembalikan barang, sang penjual mengembalikan uang tanpa ada penambahan dan tanpa ada pengurangan, ya, syaratnya ini tanpa menambahi tanpa mengurangi. Nah, setelah keduanya ridho ditambah tidak ada penambahan dan pengurangan. Nah, dan ini boleh bagi orang yang memulai dan mustahab bagi yang menerima, ya. Jadi penjual atau pembeli boleh dia sudah selesai jual beli. Sang penjual, aduh, maaf ini saya enggak jadi jual gimana? Karena ternyata saudara saya juga butuh ini, saudara kandung butuh, jadi saya enggak jadi jual. Nah, ini boleh. Nah, dan mustahab bagi yang lawannya untuk, ya, bagi partnernya ini untuk menerima iqalah itu tadi, ya. 6. Wal iqalatu masyru'atun wa hasa 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi man aqala musliman bai'atahu aqalallahu atharatahu yaumil qiyamah. Dan iqalah ini disyariatkan, yakni menerima permintaan pembatalan dari saudaranya, ya. Menyetujui pembatalan transaksi dari saudaranya, ini disyariatkan, ya. Ini adalah mustahab, dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, man aqala musliman bai'atahu aqalallahu atharatahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang memaafkan, ya, atau menerima pembatalan transaksi saudaranya, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan ketergelinciran dia. Allah Subhanahu wa taala akan maafkan dosa-dosanya pada hari kiamat. Ini menunjukkan bahwasanya iqalah, yakni menerima, ya, pembatalan transaksi dari saudaranya, ini adalah suatu yang mustahab, suatu yang sunnah, ya. Dan ini di dalam syariat diatur, ya. Sehingga jangan kemudian, ya, kita selama kita masih mampu, ya, ketika ada saudara kita meminta untuk dibatalkan transaksi tersebut, kita lakukan. Kecuali kalau misalnya kita sudah menjual barang, ya, kepada saudara kita, kemudian uang yang kita dapatkan itu tadi kita sudah pakai untuk yang lain, jadi uangnya tidak ada, ya. Wah, saya sebenarnya pengen membantu kamu lah, karena membatalkan ini untuk menenangkan kamu, tapi saya sendiri nggak ada uang, ya sudah, bagaimana lagi. Tapi kalau masih memungkinkan, maka disunahkan kita untuk menerima, ya, iqalah dari saudara kita tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.